maaf agak terlambat karena jalannya agak padat, tidak seperti minggu yang lalu. Ini dalam rangka Kyunghee, Mas. Iya. Iya. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita membahas ilmu-ilmu sosial, ya. Ilmu-ilmu sosial kemanusiaan. Disebut ilmu-ilmu sosial kemanusiaan karena termasuk di dalam cakupan ilmu-ilmu ini, ya, ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, ekonomi, ya. Tapi ada kata kemanusiaan berarti juga ada unsur seperti misalnya psikologi, tidak harus psikologi sosial. Lalu apa yang dikenal dengan istilah humanities, ya, di dalam bahasa Inggris. Maka kita terjemahkan saja ilmu-ilmu sosial kemanusiaan. Nah, ilmu-ilmu sosial kemanusiaan ini berbeda dari ilmu-ilmu alam, meskipun sebetulnya kedua-duanya termasuk di dalam ilmu-ilmu empiris menurut buku dari Verhaf yang Anda baca juga. Jadi ilmu-ilmu empiris itu ada dua, yaitu ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial manusia. Itu berbeda dari ilmu-ilmu pasti, ya. Ilmu-ilmu pasti itu pengetahuannya a priori, sedangkan ilmu-ilmu empiris pengetahuannya a posteriori. Berarti harus membuat observasi, tidak bisa dengan spekulasi atau dengan pemikiran belakang, tidak bisa. Yang satu bisa dikatakan bekerja secara deduktif, sedangkan yang empiris induktif. Nah, maka kadang-kadang mereka yang bimbingan dengan saya itu menyangka bahwa cukup dengan berpikir-pikir gitu, ya. Saya selalu berusaha untuk mengatakan ini fakultas ilmu pendidikan. Jadi harus ada riset empiris, ada bukti. Jadi ada yang datang kepada saya membawa riset literatur, boleh, tapi harus ada bukti literatur juga. Bisa riset literatur, tapi misalnya dokumen pendidikan, ya. Tapi harus ada bukti, selalu ada pengecekan buktinya apa. Tidak bisa hanya dipikir-pikir lalu pendapat pribadi terlalu banyak di dalamnya. Itu bukan riset tetapi esai seperti itu. Lalu saya juga sering mengatakan begini, meskipun saya pengajar filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Triakara dan saya membimbing juga mahasiswa untuk tesis dan disertasi filsafat, namun untuk UPH saya untuk ilmu pendidikan, jadi empiris, harus ada entah wawancara, entah ada observasi, catatan. Jadi ini ilmu yang empiris, ya, jadi dasarnya observasi. Nah, saya ingin mengawali refreshing ini penyegaran dari yang minggu lalu dengan sebuah pertanyaan untuk kita diskusikan. Mohon diperhatikan baik-baik karena ini sangat penting. Saya mengajukan sebuah kasus, atau mungkin bukan kasus tapi persoalan, ya. Saudara-saudara, di dalam penelitian ilmu-ilmu alam, sebut saja kedokteran, teknik sipil itu juga bisa, ya. Fisika itu juga bisa. Itu ada kata penyebab atau sebab. Misalnya penyebab dari meningkatnya suhu badan adalah virus misalnya. Penyebabnya adalah virus, ya. Atau penyebab benda jatuh itu adalah gaya gravitasi. Ya. Banyak penyebab di dalam ilmu-ilmu alam. Dan penyebab inilah yang dikejar oleh ilmu-ilmu alam. boleh dikatakan apa kesibukan utama atau bisnis dari ilmu-ilmu alam gitu ya, kalau dikatakan secara populer. Itu kesibukan utama adalah mencari penyebab gitu. Ya tentu teori juga dicari, tapi teori pun juga dalam rangka untuk mencari penyebab. Jadi apa kesibukan dari penulisan disertasi ilmu-ilmu alam? Juga usaha untuk menjelaskan penyebab. Kalau Anda datang ke fakultas kedokteran, Anda tanya, sebetulnya kesibukan Anda selama bertahun-tahun belajar ilmu kedokteran itu apa? Kalau diperas-peras menjadi satu kata, ya, mencari penyebab gitu. Bukan untuk menjelaskan ini itu, ya itu kan dalam rangka mencari penyebab, sebab gitu ya, cause, sebab. Oke, pegang itu. Sekarang di dalam ilmu-ilmu sosial itu juga ada kata penyebab. Contoh aja. Begal di wilayah Pondok Aren itu disebabkan oleh, ini menurut Reza Indragiri yang saya dengarkan, kira-kira gitu ya, celah hukum akibat demoralisasi polisi gitu kan. Lebih jauh lagi, karena ada konflik KPK dengan Polri, lalu ada demoralisasi polisi, lalu kemudian polisi tidak fokus pada pekerjaannya, kira-kira begitu. Nah, jadi itu penyebab ya di dalam ilmu-ilmu sosial. Atau begini juga, sebuah riset di Uttar Pradesh, itu di India ya, itu membuktikan bahwa kemiskinan yang terjadi di daerah kumuh itu disebabkan oleh agama atau penghayatan nilai-nilai religius masyarakat kasta di situ. Itu juga penyebab gitu ya. Oke ya. Jadi dua-duanya ada kata penyebab kan? Ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam. Mari kita diskusikan. Menurut pendapat Anda, pemakaian kata sebab di dalam ilmu alam dan ilmu sosial itu sama atau berbeda? Kalau berbeda, apa bedanya? Beda apa? Ya, silakan. Kalau di ilmu sosial itu penyebabnya mengacu pada fenomena. Ilmu sosial? Kalau ilmu alam bukan fenomena. Pemicu. Penyebabnya itu apa? Sebenarnya bukan fenomena. Pemicu itu bukan fenomena. Kategori yang Anda pakai problematis. Karena fenomena bisa apa saja. Iya, gejala. Iya. Gejala bisa apa saja. Jadi memang pada tahap permulaan kita sebut fenomena atau gejala dan itu kompleks. Tapi baru kalau di dalam fenomena kita telusuri, kita akan menemukan model. Dari model kita bisa menjelaskan penyebab. Tapi penyebab itu ada di dalam fenomena juga. Fenomena itu kategori yang sangat luas yang bisa mencakup matematika juga. Matematika itu bilangan, itu fenomena menampakkan diri pada kita. Jangan pakai kata yang misterius. Bisa apa saja fenomena. Yang ingin coba dianalisa yang sangat spesifik, yaitu kata penyebab di dalam ilmu-ilmu alam dan penyebab di dalam ilmu-ilmu sosial. Kata sebab juga yang dipakai. Mungkin kalau ilmu alam lebih ke sesuatu yang fisik, Pak. Hmm. Kalau sosial yang psikis. Oke. Penyebab fisik berbeda dari penyebab psikis. Nah, itu artinya Anda menjawab berbeda dua kata penyebab itu. Saya bisa mengatakan juga penyebab psikis itu dan penyebab fisik pada taraf tertentu bisa sama. Misalnya pada taraf psikopatologis, sehingga muncul pemikiran kompulsif dan perilaku kompulsif. Contoh adalah pembunuh di Brasilia, itu pertama membunuh seorang nenek, lalu kemudian makin muda korbannya, perempuan semua. Nah, selesai membunuh dia puas. Kalau lama dia tidak membunuh, dia mulai resah seperti sakau gitu ya. Lalu kemudian dia membunuh lagi, dia mulai tenang lagi. Nah, itu penyebab psikis ini sudah sampai pada taraf yang sama seperti penyebab fisik, misalnya lapar gitu ya. Penyebab fisik juga. Jadi pembedaan itu juga problematis. Nah, coba cari pembedaan kalau memang berbeda. Kalau ilmu sosial penyebabnya tentang manusia dan berkaitan manusia. Hmm. Kalau ilmu alam mulai repot karena ada kedokteran gitu kan. Iya, ada kedokteran ya. Coba dicari ya, silakan. Ya, oke. Oke. Kata diri ini bukan body ya? Iya. Bukan. Di dalam tubuhku bukan ya? Tapi diri apa maksudnya? Kayak entitas kita. Jadi kalau kita nanti mau alam, yang kemarin itu ya, silakan. Kalau saya nggak tahu ya Pak, di katangan bahasanya, kalau berpikirnya gini Pak, kalau ilmu alam sama ilmu sosial bisa gini nggak sih Pak? Ini ada satu koin nilainya. Kalau saya yang tahu, uang itu kan ada nilai intrinsik sama nilai ekstrinsik. Nilai intrinsik itu, terbalik saya nggak tahu Pak, terbalik atau nggak. Nilai intrinsik itu adalah yang berapa biaya untuk membuat koin atau uang itu, kertas lah misalnya. Emas. Betul. Kan bahannya berapa, biaya membuatnya berapa, akhirnya muncul nilai nominalnya sedemikian, itu intrinsik. Kemudian ada nilai satu lagi, ekstrinsik, itu kan lebih ke, ini kalau dipakai di masyarakat, akan ada perbedaan, akan ada nilai lain. Nilai sosial. Betul, yang akan, yang bisa jadi akan berbeda, bahannya misalnya kita di Indonesia nilainya sama, tapi bisa jadi. Sebut saja kertas itu. Biayanya murah sekali, tapi kalau itu diberi tulisan 1.000 atau 10.000 lebih mahal daripada nilai intrinsiknya. Nilai ekstrinsik itu dari mana gitu ya? Ada yang mengatakan apa? Jadi makanya Pak, jadi faktanya sama ya Pak ya? Faktanya kertas. Itu ada kertas dengan nilai nominalnya, tapi secara intrinsik itu adalah ilmu alam yang melihat penyebabnya itu lebih ke apa yang terlihat saja begitu. Yeah, yeah. Kalau ilmu sosial itu lebih ke satu lebih luas. Kita butuh memahami dulu waktu kita mau menilai nilainya digunakan di masyarakat. Nah, kembali pada contoh yang sangat menarik ini yaitu tentang uang tadi ya. Itu sudah bagus ya, pakai jalur itu. Ekstrinsik itu dari mana nilainya? Itu apa ya? Itu apa dulu? Konstruksi Pak. Konstruksi. Dari manusia masyarakat akan menggunakan uang tersebut. Betul, baik sekali. Itu hasil konstruksi, bukan konstruksi bangunan ya, tapi konstruksi sosial ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita kembali pada kata sebab dalam sebut saja dalam contoh tadi kemiskinan. Legal tadi ya, yang disebut dari resahkan diri karena celah hukum, nah, itu konstruksi, jadi penyebab itu dalam artian apa sebab? Kalau saya faktanya ada ya Pak ya tadi, kalau secara ilmu alam mungkin saya akan melihatnya seperti apa adanya gitu. Iya, jadi iya. Itu jelas semua, tapi sekarang yang ilmu sosial agak repot. Apakah Anda cenderung menyamakan sebabnya atau membedakan? Pasti membedakan karena ada nilai yang eksis. Nah itu gimana itu? Itu konstruksi baru, itu bagus ya konstruksi. Tapi sekarang bisakah kita mengatakan kalau penyebab di dalam ilmu-ilmu sosial kemanusiaan itu sebetulnya penyebab sebagai konstruksi sosial atau berarti, konstruksi sosial menjadi penyebab gitu. Berarti ilmu sosial penyebabnya maksudnya memahami. Kalau ilmu alam penyebabnya lebih ke penjelasan. Bukan. Ilmu menjelaskan dan memahami bukan penyebab, itu caranya gitu ya. Tapi bagaimana menemukan penyebab di dalam ilmu sosial itu dengan memahami, itu betul ya. Bagaimana menemukan penyebab di dalam ilmu alam dengan menjelaskan, itu betul. Nah, yang pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, penyebab itu apa di dalam ilmu sosial? Jadi kalau penyebab ilmu sosial alam itu cenderung arahnya dua arah gitu. Kalau sosial bisa jadi lingkaran gitu gak sih Pak? Ya bisa saja, jadi, soal lingkaran atau enggak. Tapi kembali pada soal intrinsik kalau Anda sudah punya contoh analisa situ kusuh lalu menjadi tajam itu sebenarnya konstruksi. Nah, konstruksi itu mempengaruhi nilai yang mana dalam diri manusia? Konstruksi intelektual tentu saja mempengaruhi nilai yang mana dalam diri manusia? Manusia itu berlapis-lapis. Jangan membayangkan manusia sebagai sebuah entitas monolitis seperti batu misalnya, tapi mempunyai lapisan-lapisan yang sangat kompleks. Itu wilayah mana yang dipengaruhi oleh konstruksi kognitif ya, bisa juga psikis juga ya bisa, tapi wilayah dalam ya tadi yang dikatakan. Oke. Tapi nanti Anda perlu menganalisa lebih jauh ya soal kata sebab itu setelah ya Pak Surya mau memberi rincian ya. Ini mau tambahkan itu selain itu tadi kan menyangkut nanti kekuatan Xiaomi-nya ya, kawasan. Ada hal lain yang bisa kita ngomong tentang penyebab misalnya antara dua itu perbedaannya. Yang satu lokal temporal, jadi itu satu sama yang sosial. Yang temporal dan lokal sosial. Sosial. Lalu yang satu. Lalu yang satu seolah-olah bisa universal gitu. Oh iya. Ya, baik. Itu sebuah penyirian yang jelas lebih jauh ya. Kamu betul. Gitu. Baik. Itu nanti kita lihat pada akhir-akhir lagi memang kata sebab itu seperti itu. Nah, karena konstruksi yang terjadi di antara manusia atau di seluruh masyarakat, maka konstruksi itu juga beroperasi hanya pada wilayah interaksi sosial itu. Misalnya kalau dikatakan legal itu akibat celah hukum yang terjadi karena demoralisasi polisi, gitu ya, oleh presiden dikatakan gitu. Itu hanya berlaku di Indonesia gitu, atau mungkin malah di Jakarta gitu ya, tapi tidak berlaku di Inggris misalnya, Inggris lain lagi gitu ya. Itu beda dengan air mendidih pada 100 derajat Celcius, pemanasan seperti itu universal sebabnya itu. Nah, saya ingin kita berpikir lebih radikal. Supaya kalau Anda mengerjakan tesis dan sebagainya itu cara berpikir Anda itu benar gitu. Jadi bukan cara berpikir orang di jalan gitu. Orang di jalan itu kan ya yang penting menemukan barang yang mau dibeli. Belanja atau apa. Tapi cara berpikir yang menembus wilayah-wilayah empiris, kesibukan sehari-hari, sehingga kita tahu kita hidup dalam realitas macam apa gitu ya. Kita akan berpikir radikal di sini. Itu baru mengenal filsafat kalau itu radikal. Nah, tapi titik tolaknya kasus itu yang tadi. Mari kita lihat. Saudara-saudara, realitas ini kompleks. Yang saya maksud dengan realitas adalah yang ada, gitu ya. Tetapi dalam kompleksitas ini kita setidak-tidaknya bisa menyederhanakan, bisa menyederhanakan. Dan penyederhanaan yang saya berikan ini juga dari suatu tadi yang dikatakan Pak Surya, wawasan dunia atau Weltanschauung, ya, worldview, yaitu worldview modern, modern. Dan kita ada dalam worldview modern. Orang modern ya seperti ini gitu ya. Kalau worldview-nya agak lain itu misalnya panteistis, buddhistis ya, atau monoteistis gitu ya, itu lain lagi nanti. Tapi ini worldview modern karena kita berurusan dengan ilmu pengetahuan. Jadi semua orang akademis itu setuju dengan worldview ini. Nah, itu agak menyederhanakan kompleksitasnya. Maka kita akan bisa membedakan tiga macam dunia, yaitu dunia objektif, itu alam. Objektif, alam. Dimaksud objektif itu di luar kesadaran. Ada di luar kesadaran, ada di sana, eksternal. Bisakah dipengaruhi oleh kesadaran? Bisa, tetapi membutuhkan fisik untuk mengubah. Misalnya, contoh, sebongkah batu ingin diubah menjadi sebuah patung. Anda tidak bisa menggambar di dalam pikiran Anda patung itu, lalu jadi patung itu. Nggak bisa. Anda harus menggunakan alat atau tangan Anda gerakan untuk mengubah batu itu menjadi patung, mengerjakan patung itu. Ya. Nah, dengan kata lain, dunia objektif, fisik itu bandel. Gitu? Otonom dalam arti independen dari kesadaran, gitu. Lepas dari kesadaran. Kalau dikatakan lepas dari kesadaran juga tidak bisa dikatakan sepenuhnya lepas, gitu. Karena kita menyadari berarti kita juga menghubungkan kesadaran kita dengan benda itu. Cuma benda itu tidak bisa diubah langsung oleh kesadaran kita, nggak bisa. Yang namanya dunia fisik atau dunia objektif. Oh, dunia objektif itu juga tadi dikatakan oleh Pak Surya ya. Mengandung suatu mekanisme cara kerja yang universal. Dikatakan juga mekanis juga. Kurang lebih, walaupun seperti misalnya fenomena cuaca, kadang-kadang kita ramalkan nggak jadi juga gitu ya waktu itu. Makanya akan hujan, banjirnya lebih hebat lagi, ternyata tidak juga ya. Cuaca kan seperti mood dari bumi ya, mood dari bumi. Nah, mood manusia juga, siapa yang bisa menebak? Kemarin Kik Andy cerita tentang seorang anak yang berbakat itu ya. Problemnya cuma satu, kalau moodnya jelek dia tidak mau. Yang lain-lain kalau moodnya bagus, oke. Tentang mood sulit ditebak, seperti juga cuaca. Tapi mood bumi ini juga relatif lebih mudah diduga daripada mood hati, apalagi hati perempuan gitu ya. Itu sampai ada selorong di YouTube, alat untuk mendeteksi mood perempuan seperti HP. Jadi cukup dekatkan gini. Enak untuk bisnis gitu kan. Enak untuk didekati gitu ya. Saya pengen itu punya alat itu gitu ya. Pokoknya bisa memastikan, bisa mengantisipasi. Tapi tidak ada alat seperti itu, saudara-saudara, dalam hidup ya. Itu harus kita sendiri harus masuk ke dalamnya supaya kita tahu moodnya dan mengubah moodnya gitu kan. Nah, saudara-saudara, dunia objektif itu ya sebetulnya relatif bisa diantisipasi, bisa diprediksi karena bergerak dalam sebuah mekanisme universal tadi dikatakan, di mana-mana sama. Kurang lebih lah ya. Ya nanti kalau skalanya besar seperti di dalam teori Big Bang, lalu wah besar atau sangat kecil di dalam teori subatom, kuantum dan sebagainya, itu ada indeterminisme lagi gitu ya. Oke. Tapi okelah. Pada umumnya yang namanya dunia objektif yang kita alami lewat ilmu alam, bukan astrofisika, bukan spekulasi-spekulasi kosmologis ya, bisa ditebak, bisa diduga, bisa diantisipasi, didiagnosis dengan tepat. Batu ginjal yang bersarang di ginjal pasien bisa diketahui perkembangannya dan seterusnya. Oke ya, tangkap. Oke. Lalu ada yang disebut dunia subjektif, saudara. Itu adalah jiwa kita, ada kognitif, kognisi, volisi, emosi, gitu kan. Pokoknya semua taksonomi belum ada di situ ya. Nah, ini lapisan-lapisan di dalam diri manusia. Ya. Itu bagian dari diri manusia. Nah, ini jiwa, dunia subjektif. Cirinya sangat khusus, ya. Menyangkut individu tertentu, betul. Tapi jangan Anda katakan ini juga sesuatu yang sangat partikular, enggak. Kalau kita masuk ke dalam jiwa, itu kita temukan yang universal juga. Itu menarik ya, itu misteri, kita sebut dalam filsafat itu misteri. Tetapi kalau kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita tahu ini adalah hasil ciptaan Tuhan. Bahwa kalau kita mengenal jiwa manusia sedalam-dalamnya, kita tidak hanya menemukan itu sebagai sangat khusus, esoteris gitu ya, sehingga tidak bisa unik dan tidak bisa ditukar dengan yang lain, tapi kita juga bisa menemukan hal yang sama, yang universal, yaitu setiap jiwa itu bisa disebut aku, ya, ya Anda punya aku juga, Anda punya aku, kita semua adalah suatu aku, itu kita andaikan homogen ya kan? Iya, maka ada dalam bahasa kan aku, I atau ego, ya, gue, ya. Nah, jadi ada yang universal, ada yang partikular juga di dalam aku. Nah, oke, cuma satu hal yang membedakan dari dunia objektif loh, ada kebebasan sih, karena ada pemikiran ya, ada kesadaran gitu ya, ada kebebasan. Ya, akhir-akhir ini kalau Anda baca-baca gitu, ada yang tidak setuju bahwa manusia itu bebas gitu. Ada manusia itu ya sedikit banyak tergantung kepada bahasanya, tergantung kepada komunitas. Tapi saya masih punya keyakinan bahwa yang namanya diri atau dunia subjektif itu atau kesadaran itu ada, dan itu kebebasan, tapi itu keyakinan. Ya. Tapi saya bisa buktikan bahwa setiap individu atau individu di dalam sebuah komunitas tertentu itu tidak sama dengan komunitasnya. Dia bisa meninggalkan komunitas itu dan gabung dengan komunitas lain. Itu tanda bahwa bebas. Pindah agama misalnya bisa, pindah gereja bisa, pindah yayasan bisa, ganti kelamin aja bisa. Bisa, ada kebebasan sebetulnya. Nah, itu cirinya. Jadi kebebasan ini yang membuat kita sebut bahwa berbeda dengan dunia objektif yang merupakan suatu keniscayaan, necessity, dunia subjektif ini sangat kontingen. Kontingen dalam arti sulit diprediksi, gitu kan? Sulit diantisipasi. Itu mungkin penjelasan mengapa kita butuh notaris untuk membeli rumah. Itu penjelasannya sangat mudah dari segi filsafat, yaitu bahwa dunia subjektif sulit diantisipasi. Kalau saya bisa mengantisipasi pembeli rumah saya, pasti dia antisipasi, gak butuh notaris. Oke. Saudara-saudara, ada lagi yang disebut dunia intersubjektif. Kalau dunia subjektifku bertemu dengan dunia subjektifmu atau dunia subjektifnya, ya, itu akan terbangun suatu apa yang disebut dunia intersubjektif. Bisa saja para penunggu bus busway di koridor busway, ya, itu tidak berinteraksi satu sama lain, berdiri. Itu pun sebuah dunia intersubjektif, saudara-saudara. Mengapa? Karena mereka berinteraksi dalam sebuah konteks bersama, yaitu menunggu busway. Ketika busway datang, entah bagaimana kedua orang itu melangkah bersama ke dalam busway, berarti ada sesuatu yang prasadar juga di antara mereka, praartikulatif, yang membuat mereka terkait, gitu ya. Apalagi kalau mereka mulai bicara, punya korek api, Pak? Saya mau rokok. Oh, nggak boleh ngerokok di sini, ini busway, nggak boleh. Wah, siapa yang bilang? Nah, mulai kan terjadi komunikasi. Nah, itu akan terartikulasi apa yang disebut dunia intersubjektif itu. Kelas kita adalah dunia intersubjektif. Karena dunia subjektifku bertautan dengan dunia subjektifmu, dan dunia subjektifnya menjadi dunia intersubjektif kita. Jadi peralihan dari ku ke kami atau kita itu sangat penting di situ, ya, sangat penting. Penting dari sisi ini, realitasnya berbeda, saudara-saudara. Kekitaan itu realitas yang berbeda dengan keakuan, gitu. Oke, Anda sudah menemukan bahwa tiga dunia ini sebetulnya ya dunia yang sama, cuma aspek-aspek yang berbeda, kan? Sekarang Anda pasti bisa mulai menjelaskan kata penyebab yang tadi dalam kasus. Tolong jelaskan dengan metafisika tiga dunia ini. Ya. Saya masih belum begitu nangkep tentang apa dunia intersubjektif. Boleh ada mungkin satu atau dua contoh lagi? Biar Pak, kalau kata subjektif tahu ya? Iya. Udah tahu ya? Yaitu diri kita. Sejauh aku seorang diri dengan diriku sendiri, berbicara dengan diriku sendiri, gitu kan? Oke. Tapi kalau dunia subjektif ini bertautan dengan dunia subjektif yang lain, dalam arti aku terhubung dengan orang lain, itu kan membangun suatu interaksi dengan orang lain. Interaksi ini membangun suatu dunia sendiri sebetulnya. Nah, dunia itu disebut dunia intersubjektif. Saya ambil contoh. Indonesia itu ada atau tidak? Ada, ya. Keberadaan Indonesia atau eksistensi Indonesia itu dunia objektif atau dunia intersubjektif? Oke, okay, Indonesia terlalu luas. Oke, okay. Kelas ini, ada nggak? Apa itu kelas ini? Bukan ruangan ini, nah, bukan bangku ini, ya, tapi kita di sini. Oke, okay. Ada atau tidak? Buktinya ada. Ada. Tiap mahasiswa. Sabtu. Mahasiswa datang hari Sabtu. Lalu ada interaksi, ada saling pengertian. Kalau ketemu di jalan juga masih ingat bahwa kita pernah satu kategori, gitu kan? Oke, ada ya. Oke. Nah, saya ingin tanya lagi, apakah adanya kelas ini objektif atau intersubjektif? Intersubjektif. Mengapa? Karena dia bukan fisik eksternal. Betul sekali, betul sekali. Dan ada unsur konstruksi. Kita mengkonstruksi bersama kelas ini. Nah, kalau dunia intersubjektif ini beda dengan dunia objektif, tapi agak mirip juga, gitu. Miripnya tuh gini, independen juga dari kesadaran kita, loh. Meskipun juga unsur kesadaran sangat kuat. Karena dunia intersubjektif itu dibangun oleh kesadaran sebetulnya. Yang sadar ketemu dengan yang sadar yang lain. Bukan yang sadar subjek ketemu dengan yang tidak sadar objek gitu ya. Tapi subjek ketemu subjek, bertautan. Nah. Tapi pertautan antar subjek ini sedikit banyak lepas dari subjek-subjek itu juga gitu. Dari subjek terisolasi gitu kan. Membangun suatu realitas sendiri. Nah, maka yayasan itu beda dengan individu. Atau Indonesia lembaga pranata kebudayaan semua itu sesuatu yang lebih tinggi, independen dari kesadaran individu-individu. Anda mau mikir bagaimanapun, yayasan berpikir beda. Atau konstitusi misalnya, itu beda dari Pak Ahok, beda dari DPRD. Sehingga kedua-duanya bisa mengacu hal yang sama sebagai realitas yang beda dari pikiran mereka gitu ya. Tapi konstitusi juga realitas intersubjektif karena pernah dibuat oleh subjek-subjek gitu ya. Masyarakat adalah dunia intersubjektif. Nah, masyarakat, alam, jiwa ya. Enak ya penjelasannya. Untuk mengerti kompleksitas. Nah, sekarang kembali kalau saya cukup mengerti, maksudnya bisa mengerti kalau ada irisan terjadi antara dunia subjektif dan dunia intersubjektif. Lalu apa kabar dengan dunia objektif, Pak? Ya, dia bisa ada irisan, Bu. Jadi sebut saja dunia intersubjektif dengan dunia objektif. Pakai contoh lebih mudah ya. Kenapa para sosialita menghaburkan banyak uang untuk berhias dengan bedak emas? Emas itu kan objektif, dunia objektif. Itu nilai intrinsiknya mahal. Ekstrinsiknya, saya pakai kategori Anda, jauh lebih mahal lagi, yaitu bedak emas itu dalam rangka untuk ditimbuni dengan value di situ, untuk pergaulan. Nah, itu hasil intrinsik. Termasuk sebetulnya begitu banyak nilai intrinsik dari barang-barang di supermarket yang sebetulnya tidak setinggi itu, atau rumah di Gading Serpong atau di Alam Sutera itu nilai intrinsiknya seberapa sih? Iya, rumah itu katanya digodok, apa digoreng, harganya menggoreng harga rumah itu aktivitas intersubjektif, tapi harga intrinsiknya ya mungkin gitu ya. Jadi properti itu adalah bukti ada dunia yang subjektif sehingga harganya bisa naik turun tergantung masyarakat. Nanti kalau ada krisis bisa turun kan? Saya memanfaatkan kesempatan itu untuk beli rumah waktu itu. Wah turun langsung beli gitu ya. Ngerti ya? Setiap benda di dunia ini, dengarkan baik-baik, setiap benda alam di dunia ini tidak pernah tampil sebagai suatu fenomen yang netral dari dunia intersubjektif, kecuali mungkin sebuah batu tidak penting di kedalaman Amazon yang tidak pernah dilihat oleh seorang manusia pun, tidak punya arti. Tapi begitu batu itu di tengah-tengah Amazon ditemukan oleh suatu suku, wah kemudian dipuja sebagai dewa. Nah, kemudian diambil oleh orang kota, dibawa ke museum, mempunyai makna intersubjektif, terjadilah pertautan antara dunia objektif dengan dunia intersubjektif. Sekaligus dunia subjektif. Orang yang takut dengan itu bisa aja. Segalanya bisa dijelaskan sana. Coba, apalagi? Bisa dijelaskan. Jadi disinilah kita bisa menemukan bahwa tadi yang seperti Bapak bilang, dunia jiwa itu kan bisa dua ya Pak, bisa sangat unik, bisa sangat universal. Itu terjadi di irisan antara dunia objektif dan intersubjektif. Karena pada akhirnya sesuatu yang sebenarnya berkaitan dengan dunia subjektif tapi berlaku di banyak tempat seperti sosialita tadi. Bisa jadi sosialitanya satu di Indonesia, satu di Paris gitu Pak. Iya, tapi itu ada unsur yang serupa. Jadi sebetulnya problem gender gitu ya. Perempuan Indonesia lain dengan perempuan Skandinavia kan lain. Tetapi apa yang disebut problem gender kurang lebih sama. Jadi ada pola yang sama. Itulah yang menyebabkan kita tidak bisa sepenuhnya menolak pendekatan kuantitatif, nggak bisa. Ya. Mau tanya Pak, ini kan kalau meminjam cara pandang Peter Berger terhadap tiga ini bukan Peter Berger, Habermas. Iya, saya ngerti di tengahnya itu paradigma komunikasinya. Tapi kalau misalnya kita berdua yang nggak nyatu kan, tapi ada triadik kan. Nah, dari masyarakat kan dia dari subjektif eksternal jadi struktur di masyarakat. Lalu itu Berger kalau itu. Lalu struktur di masyarakat ini kan nanti kembali menciptakan internalisasi juga dan subjektif. Itu objektifnya di mana? Dan penyebabnya jadi bagaimana? Kalau Anda memakai skema Berger, tidak cocok dengan ini. Karena Berger itu bicara tentang dunia intersubjektif. Hanya ini. Bagaimana dialektika di dalam dunia intersubjektif? Tiganya itu atau subjektif. Lebih tepat ini, dunia subjektif dan dunia intersubjektif. Tidak, dunia objektif. Alam tidak. Bukan triadik itu. Triadiknya dalam arti triadik ini, proses. Apa yang dia sebut sebagai proses institusionalisasi. Tapi penyebabnya kan jadi bingung Pak kita kalau dalam. Enggak, kalau tunggu, ini yang disebut oleh Pak Surya beda. Dia membaca Peter Berger itu juga saya. Pak Surya rajin membaca ya. Jadi dia membaca ini teks di sini ya. Ya pemikiran yang mengembara itu yang tidak kesarang. Itu Peter Berger ya. Kalau Peter Berger itu begini. Dunia subjektif dan dunia intersubjektif itu bagaimana menjelaskan pertautannya? Yaitu pertautannya gini. Founder yayasan, misal ini contoh aja. Founder yayasan mendirikan sebuah yayasan, Yayasan Pelita Harapan. Maka dunia subjektifnya dicurahkan ke dunia di luar dirinya dengan teman-temannya, ya toh, menjadi dunia intersubjektif yang mempunyai kualitas seperti objektif, kualitasnya. Tapi dia bukan dunia objektif karena dia otonom. Apa yang disebut eksternalisasi atau objektifikasi. Nah setelah itu yayasan jadi generasi lain bisa menginternalisasikan nilai-nilai dari yayasan itu. Ini juga untuk yayasan ganti aja gereja juga bisa, negara juga bisa, segala yang institusi gitu ya, hukum juga bisa. Nah terjadilah internalisasi gitu. Itu Berger ini beroperasinya di sini. Kalau ini lain, ini ada hubungannya dengan filsafat ilmu sekarang ini tentang ilmu alam dan ilmu sosial. Jadi maksud saya, pertanyaan saya, kalau misalnya seperti itu, kita punya dapat satu masalah, kita ngomong penyebab itu kan seolah-olah satu arah, sebab akibat. Ini kan dua arah, jadi bagaimana melihat penyebab itu jadi ada? Nah, maka dari itu saya tanya kepada Anda, tolong dong jelaskan kata penyebab gitu. Dari awal kuliah ini, sebelum kita melangkah ke problem positivisme, tolong, udah dijelaskan capek-capek loh ini, tolong jelaskan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, gimana? Kalau ini yang saya tangkap Pak, mungkin kata sebab di ilmu alam itu seperti tadi Bapak bilang, naiknya suhu badan itu adalah karena virus, itu adalah di sini adalah objektif universal mekanis. Betul, jelaskan itu semua ya, rinci ya, ya. Lepas dari kesadaran itu, eksternal gitu ya, bisa diantisipasi ya, itu semua harus dijelaskan gitu ya. Kan nah sedangkan yang kata sebab di ilmu sosial seperti bilang begal di itu karena celah hukum dan kondisi yang atau naiknya harga properti karena ini begitu itu, ya itu harga beras juga bisa begitu ya, jatuhnya di yang intersubjektif karena itu berhubungan dengan individunya terus maksudnya individu di situ berperan individu-individu ya, lalu tadi itu. Jangan lupa kata konstruksi dipakai ya. Apalagi sifatnya khusus itu saja. Betul. Lalu sedikit banyak juga independen ya. Tetapi tidak 100% independen karena juga tergantung dari konsensus misalnya di sana. ya. Baik. Saya catat dulu, Pak. Iya, iya. Anda bisa ngomong macam-macam untuk merinci. Misalnya kalau ini adalah fakta natural, ini fakta sosial. Historis juga ada di sini. Ini fakta psikis, gitu kan. Bisa ya. Silahkan. Tapi dalam tiga kategori ini sedikit banyak Anda bisa menjelaskan kata penyebab itu apa. Nah, nanti kalau kita masuk kepada diskusi sekitar hermeneutik dari deal time misalnya, ya ilmu alam tadi disebut ya Erklären gitu kan, ilmu sosial itu adalah Verstehen gitu ya. Nah itu juga dalam wilayah ini. Nah, sejak kapan manusia itu bisa membedakan tiga dunia itu gitu? Sejak modernitas, saudara-saudara. Ya, mungkin ada yang mengatakan, ya mau saya tanya lah Pak, saya sudah tahu gitu ya. Karena kita orang modern belajar di sekolah. Coba orang yang tidak belajar itu campur tiga dunia itu. Para pemuja berhala itu mencampur semua dunia ini. Dalam film PK, menarik sekali, si PK ini melumuri batu dengan apa ya, merah-merah sirup atau apa begitu, lalu seperti darah, langsung dipuja itu di India. Pemikiran mitis itu tidak bisa membedakan dunia objektif dari dunia ya subjektif dan dunia intersubjektif. Boleh dikatakan Mbah Marijan itu juga levelnya seperti itu kalau dilihat dari ilmu-ilmu alam atau ilmu-ilmu modern. Kalau dia bisa bicara dengan Merapi gitu kan, bisa bicara dengan Merapi, susah, itu dunia objektif, nggak bisa diajak bicara. Bicara dengan pohon supaya tumbuh subur, ada sih cerita-cerita itu, punya tanaman tiap hari diberi lagu Mozart lalu tanamannya buahnya lebih manis gitu kan. Nah, itu mencampur tiga dunia ini. Anda boleh berkeberatan, itu ada buktinya Pak, ada, boleh, tapi ilmu-ilmu modern dan pemikiran modern sulit menerima hal itu karena dunia ini beda. Pak, saya pernah lihat ada satu apa eksperimen tentang air, pernah dengar nggak Pak? Ya, itu orang Jepang itu. Ya orang Jepang. Ya. Itu kalau kita sebut sebagai dunia objektif kan benar, tapi karena diteliti di mikroskop dilihat hasil berubah, hasilnya berubah bentuknya. Karena memberikan contohnya respon yang beda ya. Jadi, respon dimarah-marahi juga merespon ya. Subjek ya, kesadaran iya. Iya, gini, temuan-temuan seperti itu pasti berguna untuk menantang wawasan dunia ilmiah yang baku. Yang saya ajarkan ini wawasan dunia ilmiah. Kalau Anda mau bekerja di ilmu-ilmu modern, ini yang harus dipertahankan. Tapi, lalu muncul tantangan itu ya, bagaimana menjelaskannya? Misalnya lalu memakai kosmologi yang beda, misalnya, atau metafisika yang beda. Jadi sebetulnya apa yang disebut materi dalam kehidupan modern atau dalam sudut pandang modern itu tidak sepenuhnya material. Itu kan materialisasi dari dunia gitu ya. Adalah oleh agama-agama bahkan agama-agama monoteis ya, apalagi yang panteis gitu ya. Enggak ada materi, itu juga ada unsur ilahi pada yang materi. Ada unsur rohani dalam yang materi. Ya. Seperti itu. Nah, itu wawasan dunia yang non-ilmiah gitu. Tapi kalau mau bekerja di bidang ilmu, ini yang harus dipegang, nggak bisa lain. Kecuali Anda bisa menantang ilmu pengetahuan, ya. Dan itu agak sulit ya, karena makin kokoh mereka. Boleh sih menantangnya. Saya lanjutkan sebentar, coba. Ya, bisa tidak Pak? Misalnya sesuatu yang sebetulnya ada di dunia objektif ternyata menjadi di dunia intersubjektif. Misalnya begini, zaman dulu mungkin orang ketika sakit itu kemudian dikaitkan dengan hal-hal tertentu, misalnya bahwa dia dikutuk, bahwa dia banyak dosa dan sebagainya. Itu bagaimana Pak? Nah, kata di dalam, Anda kan pakai kata di dalam, ya? Itu Anda maksudkan apa? Sesuatu dalam dunia objektif atau sesuatu dalam dunia objektif ada di dalam dunia intersubjektif, ya kan? Apa yang Anda maksud kata di dalam di situ gitu? Ini di sini ya, irisannya di sini Pak, ya kan? Irisannya di sini kan? Iya, iya. Ya. Di dalam itu maksudnya apa itu? Maksud Anda dengan di dalam apa? Bukan di luar. Yang maksud saya bahwa sebetulnya kan penyebab misalnya katakanlah orang kena apa namanya yang lek kusta. Orang punya kena kusta itu sebetulnya penyebabnya kan sesuatu yang bersifat universal. Dia dapat yaitu bakterium leprosum. Nah, gitu. Tetapi pada konsumsi masyarakat zaman dulu itu kutukan. Kena kutukan. Nah, itu fenomena seperti itu bagaimana? Itu mudah menjelaskannya. Yaitu begini. Ini di sini Pak. Ini. Di wilayah irisan ini, maka kata di dalam tepat. Dengarkan baik-baik. Benda-benda di dunia ini atau semua atau ini hampir semua sekarang menjadi hampir semua, kalau dulu cukup banyak yang tidak gitu ya, makin banyak lah ya, benda di dalam dunia objektif itu sekarang beririsan dengan dunia intersubjektif, sehingga bisa kita katakan tak satu apa, sangat jarang benda yang objektif murni, sangat jarang benda itu selalu bersilangan dengan dunia intersubjektif. Nah, itu pegang dulu Pak, pegang itu dulu. Matahari. Matahari? Itu objektif murni? Ada di sini? Atau di sini matahari? Irisan. Kalau matahari pada dirinya ada di sini, tapi tak sulit dipikirkan itu. Itu dibayangkan aja adalah matahari yang bebas interpretasi itu ada. Tapi matahari itu pun diinterpretasi lewat puisi, lewat lagu-lagu, lewat ilmu pengetahuan, lewat agama, gitu. Nah, letakkan sekarang apa yang disebut lepra ada di sini. Ada, cuma kita nggak tahu itu apa bentuknya, murninya seperti itu ya, lepra pada dirinya sendiri, gitu kan? Tapi lepra di dalam sejarah itu mempunyai pemaknaan yang berbeda-beda, Pak. Dulu kutukan, sekarang penyakit. Berkat ilmu kedokteran juga beroperasi di sini. Gitu. Ada unsur intersubjektifnya. Iya. Iya. Nangkep sekarang ya? Jadi, tadi konstruksi ilmu pengetahuan itu juga suatu konstruksi intersubjektif, tapi dengan acuan yang sangat kuat pada dunia objektif. Ya. Maka gambarnya ini kan terlalu ideal, harusnya ini makin mengembung begini ya. Kalau ilmu itu berkembang begini terus gitu kan, semakin jelas lah nanti semua dimaknai oleh manusia dengan ilmu pengetahuan. Kalau hampir semua kan berarti ada misalnya apa Pak yang betul-betul objektif misalnya apa? Si perkitutan Amazon dulu. Ya. Nah, kalau kita pergi ke Amazon berarti menjadi intersubjektif. Iya. Sulit. Jadi itu hanya ada dalam sebuah postulat. Ini seperti matematika. Jadi dunia objektif murni hanya bisa dispekulasikan. Hanya bisa dipikir-pikir. Nggak ada dalam kehidupan sehari-hari yang objektif murni gitu kan, karena objektivitas itu sendiri konstruksi sosial. Omongan saya ini tentang itu juga konstruksi sosial. Ini kesepakatan para filsuf. Di dalam wawasan dunia kita kan selalu ada hal baru yang datang dan kita harus berubah, memilih berubah atau tidak berubah terhadap hal baru itu kan. Nah diantara jeda, diantara memutuskan tidak berubah dan sampai nanti kita harus mau tidak mau berubah karena hal baru itu bisa dibilang itu sebuah dunia objektif nggak untuk subjek? Perubahan paradigma ya, celah di antara dua paradigma. Dan dia itu sebuah dunia objektif, kan? Dia belum mau memaknai itu. Iya, iya. Bisa dikatakan ya. Jadi sebuah benda bebas interpretasi semacam itu atau satu area yang belum dimasuki oleh satu paradigma tertentu. Bisa, bisa. Cuma wilayah itu atau benda itu kan tidak empiris, itu hipotetis. Tidak empiris, dalam arti begitu empiris, begitu ada orang melihat, lalu mencoba dia memaknai. Karena manusia ini dikutuk untuk memaknai. Cenderung untuk begitu. Iya, cenderung. Emosional ya Pak ya, selalu terarah. Bahkan ketika manusia itu menolak untuk menolak makna, saya mau bungkam terhadap makna, saya mau nggak mau dengar makna dan tidak mau memproduksi makna, dia harus memaknai dulu semua itu. Setelah itu dia diam, diam pun bermakna bagi dia. Waduh, susah. Manusia memang dikutuk untuk makna. Jadi manusia begitu. Oke, baik. Saudara-saudara, pertama untuk soal kebenaran dalam ilmu-ilmu sosial, sosial manusia. Objek kajiannya adalah manusia, tidak hanya fisik, melainkan totalitasnya. Yang adalah seseorang dan bukan sesuatu. Ini penting. Manusia itu pribadi. Ada kebebasan, ada jiwa, gitu kan? Bukan sesuatu, bukan something, someone. Dan ini tidak bukan objek. Nah, ini penting. Manusia itu bukan objek, ya. Tapi seseorang. Oke. Peneliti dan yang diteliti berada pada taraf yang sama, karena sama-sama seseorang dan bukan seseorang menghadapi sesuatu. Ada seseorang datang ke sebuah kantor mau bicara dengan saya. Office boy mengatakan, saya tanya, siapa yang datang? Sesuatu. Oh, itu penghinaan luar biasa. Gak bisa. Oh, ada seseorang datang. Seseorang. Oke. Syahrini. Itu menarik. Kalau seseorang itu jadi bahan pembicaraan di mana-mana, berubah menjadi sesuatu loh lama-lama. Nilai pribadinya hilang lama-lama. Hati-hati. Objek kajian, ya. Wah, ya betul. Harus cepat-cepat. Objek kajian dan subjek peneliti saling mempengaruhi secara intensif, ya. Oke. Kebenaran berciri korespondensi, tapi juga relasional, gitu ya. Oke. Tidak netral, tapi memihak nilai tertentu. Oke. Itu kebenaran. Oke, saya akhiri saja. Nanti Anda baca sendiri. Sekarang presentasi masalah positivisme. 20 menit kurang. Banyak tanya sih tadi. Oke. Siapa ya? Saya Pak. Oke. Perkenalkan nama Anda supaya saya tahu. aku aneh. Kampanye gimana?